من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد حمله segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita yang melanjutkan majlis yang ketujuh masih dalam bahasan kita Rufu'ul Malam 'anil A'immatil A'lam yang mengangkat celaan dari para ulama yang hebat di masa dahulu, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah kita sebutkan, beliau menyebutkan 10 sebab yang merupakan uzur dari para ulama mereka meninggalkan hadis sahih. Ya, maka para ulama tersebut ya bukan tanpa alasan. Akan tetapi ada sebab-sebabnya dan juga ada uzur-uzurnya. Ya, dan alhamdulillah sudah kita sebutkan satu persatu 10 sebab tersebut. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan fahadhil asbabul asharatu zahiratun. Ya, maka ini adalah ya 10 sebab yang jelas, yang tampak, yang merupakan uzur para ulama untuk meninggalkan ya suatu hadis yang sahih. Wa fi katsirin minal ahadith yajuzu an yakuna lil alimi hujjatun fi tarkil amali bil hadith lam nattari'na 'alayha. Dan banyak hadis ya boleh jadi para ulama tersebut mereka memiliki hujjah ya dalam meninggalkan hadis tersebut yang kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi di antara sebabnya adalah 10 sebab yang itu telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kita mereview ulang, ya 10 sebab tersebut adalah yang pertama alla yakunal haditsu qad balaghahu. Yani ada kalanya hadis tersebut tidak sampai kepada ulama tersebut. Jangankan kepada ulama, bahkan ada hadis-hadis yang itu tidak diketahui oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang itu sudah kita bahas ya, contohnya satu persatu. Bahkan pernah terjadi pada Abu Bakar, pada Umar, pada Ali, pada Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi, terlebih lagi sahabat yang keilmuannya di bawah mereka. Sebab yang kedua, an yakunal hadith balagahu lakin la yathbut indahu. Ya, hadithnya sudah sampai. Diketahui oleh ulama tersebut. Akan tetapi hadisnya tidak sah menurut ulama tersebut. Ya, ulama tersebut tidak mensahihkan hadisnya. Yang ketiga, i'tiqadu dha'fil hadith bijtihadin. Yang ketiga adalah ya, meyakini hadis yang dha'if yang itu karena sebab ijtihad. Bedanya dengan sebab sebelumnya. Kalau sebab sebelumnya nyatanya hadisnya dha'if. Penilaian secara zatnya hadisnya dha'if menurut ulama tersebut. Sebab yang ketiga bahwa hadisnya itu dinilai dha'if karena bertentangan dengan ijtihad mereka atau usul fiqh mereka. Yang keempat, ishtiratu fil khabaril wahid syurutan yukhalifuhu ghairuhu. Ya, keempat, sebab ulama meninggalkan suatu hadis, ulama tersebut mensyaratkan pada hadis khabar wahid, khabar ahad, syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang itu diselisihi oleh ulama hadis yang lainnya. Yakni syarat yang itu tidak disepakati ya dalam ulumul hadis dan menurut ulama hadis yang lainnya. Sebab yang kelima, an yakunal hadith balagahu wa thabata lakin nasiyahu. Hadis yang sudah sampai, diketahui oleh ulama tersebut, tapi ulama tersebut lupa. Ya, seorang manusia itu wajar lupa. Bahkan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Para sahabat pernah lupa. Bahkan Nabi SAW pun pernah lupa. Ya, pernah beliau lupa, seperti lupa membaca ya, surat tertentu. Ya, Nabi SAW juga pernah ditimpa kelupaan, akan tetapi tidak sampai mencacati syariat. Ya, terlebih lagi ulama yang bukan nabi, bukan pula sahabat, maka mungkin mereka untuk lupa. Ya, ini ya bahkan sempat dikarang oleh ya ulama yang Imam As-Suyuti, Tadhkiratul Mu'tasi fi man haddatha wa nasi. Ya, Tadhkiratul Mu'tasi tentang ya ulama-ulama rawi-rawi yang menyampaikan hadis tapi kemudian mereka lupa hadisnya. Di antara sebab yang keenam, adamu ma'rifatihi bidalalatil hadis. Ya, seorang alim tersebut tidak mengetahui dalalah dari hadis tersebut kepada masalah yang mau dihukumi. Ya, kenapa? Karena memang ulama itu berlebih kurang dalam keilmuannya. Ya, tidak semua ulama mengetahui semua ilmu syariat. Ada yang luput dari mereka. Sebab yang ketujuh, i'tiqaduhu alla dalalata fil hadith. Ya, sebab yang ketujuh bahwa keyakinan ulama tersebut dalalah dari hadis itu bukanlah demikian. Apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut bukanlah demikian. Bedanya sebab ketujuh ini dengan keenam. Kalau yang keenam, ulamanya memang tidak mengetahui dalalah dari hadisnya, apa yang ditunjukkan oleh hadisnya. Kalau sebab yang ketujuh, ulamanya tahu. Tahu dalalah hadisnya, apa yang dimaksud dengan hadisnya, tapi menurut ulama tersebut, dalalah tersebut tidak sahih. Ya, dalalah tersebut tidak sahih dan tidak tepat. Sebab yang kedelapan, i'tiqadu anna tilka dalalah qad aradaha ma dalla ala annaha laysat muradah. Sebab yang kedelapan bahwa alim tersebut sudah tahu hadisnya, akan tetapi dia meyakini dalalah dari hadis tersebut, dia itu maksudnya tidaklah demikian. Seperti apa dalalah hadisnya umum misalnya, tapi sebenarnya dalam kasus ini lebih tepat maknanya tidak umum, yakni dia khusus. Atau dalalah hadisnya misalnya mutlak misalnya, tapi menurut ulama tersebut bahwa sebetulnya masalah ini yang betul adalah tidak mutlak, akan tetapi dia muqayyad dengan qaid tertentu. Ya, maka ini sebab yang ke-8. Sebab yang ke-9, i'tiqaduhu anna al-hadith mu'aradun bima dalla ala dha'fihi au naskhihi au ta'wilihi bima yasluhu annahu mu'aridun. Bahwa hadisnya dia dilawan. Ya, ada dalil lain yang melawannya yang menunjukkan hadis ini itu tidak diamalkan. Apakah dia mansukh ya, ataukah dia dhaif, ataukah dia perlu ditakwil? Dengan dalil lain yang itu sah, yakni apa? Dalil lain dan metode pendalilan lain yang itu adalah metode pendalilan yang muttafaq alaih, yang juga disepakati sebagai dalil dan metode pendalilan yang sah. Sebab yang ke-10, mu'aradatu ma dalla ala dha'fihi au naskhihi au ta'wilihi wa hadha al-mu'arid fil haqiqah la yakunu rajihan. Ya, keyakinan bahwa hadis tersebut dilawan oleh dalil lain sehingga apa, hadisnya bisa ada kalanya dhaif, ada kalanya dinilai mansukh, atau dia ditakwil dengan dalil lain walaupun dalil lainnya sebenarnya tidak kuat. Ya, dalil lainnya itu sebenarnya tidak kuat. Ini 10 sebab dari para ulama ya, yang mereka adalah para fuqaha, para mujtahidin, para ahli ijtihad, mereka meninggalkan ya hadis yang sahih. Bahkan kata Syekh Islam Taimiyah, tidak tertutup kemungkinan sebenarnya ada sebab lain. Sebenarnya ada sebab lain yang menyebabkan para ulama tersebut meninggalkan hadis sahih. Fa inna madarikal ilmi wasi'atun. Kenapa? Karena sumber-sumber ilmu, sumber-sumber hujjah itu luas. Walam nattali' nahnu 'ala jami'i ma fi batinil ulama. Sedangkan kita tidak mengetahui apa yang ada pada batin para ulama, apa yang ada pada pemikiran mereka, ijtihad mereka. Kita tidak tahu. Ya, tidak tahu apa isi pikiran para ulama. Wal 'alimu qad yubdi hujjatahu wa qad la yubdiha. Sedangkan ulama ada kalanya mereka menampakkan hujjahnya, yakni ketika mereka berfatwa atau berijtihad atau bahkan menulis kitab fikihnya, kadang mereka menampakkan hujjahnya, kadang tidak. Ya, kadang mereka tidak menampakkan hujjahnya. Ya, barangkali menurut mereka ini hujjahnya mah sudah maklum. Ya, sehingga mereka tidak menuliskannya. Ya, kadang mereka tampakkan, kadang mereka tidak tampakkan. Wa idza abdaha faqad tablughuna wa qad la tablugh. Kalaulah mereka menampakkan hujahnya, meniktekan kepada muridnya, atau menuliskan dalam kitabnya, ada kalanya itu sampai kepada kita, ada kalanya tidak sampai. Ya, berapa banyak kitab-kitab itu mafkud. Ya, kitab-kitab para ulama itu mafkud, hilang. Ya, lenyap. Apakah ditelan oleh perang, ya, seperti perang salib, ya, seperti perang segala macam, atau kitabnya memang tidak diwariskan lagi. Ya, banyak yang menyebabkan warisan para ulama tersebut tidak sampai kepada kita. Wa idza balagatna faqad nudriku mawdi'a ihtijajihi wa qad la nudrikum. Kalaulah sampai kita para ulama, sebenarnya riwayatnya ada, ya, ijtihad para ulama tersebut ada, kadang kita ya tahu, oh ini ternyata hujahnya seperti ini, kadang kita pun tidak tahu. Ya, kadang kita tidak tahu. Sawa'un kanatil hujjatu shawaban fi nafsil amri am la. Ya, sama saja apakah sebenarnya hujah mereka itu tepat atau tidak tepat. Yakni apa? Banyak kemungkinan-kemungkinan yang itu menyebabkan para ulama tersebut tidak diketahui hujahnya atau tidak sampai hujah mereka kepada kita. kita tidak tahu isi kepala para ulama. Sebenarnya mereka sudah menyampaikan, tapi tidak sampai kepada kita. Dan sebab-sebab lainnya yang sebenarnya mereka punya uzur atau punya hujah yang lain selain dari 10 yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lakin nahnu in wa in jawazna hadza fala yajuzu lana an na'dila an qawlin zaharat hujjatuhu bi haditsin sahih wafaqahu ta'ifatun min ahli al-'ilmi ila qawlin akhar qalahu 'alimun yajuzu an yakuna ma'ahu ma yadfa'uhu bihi hadhihi al-hujjah wa in kana a'lama. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, walaupun kita seperti ini, yakni kita uzur para ulama. Kita uzur para ulama tersebut yang mereka secara zahir pendapatnya tidak sesuai dengan hadis sahih. Kita bolehkan. Dan itu kita uzur para ulama. Kita tidak mencaci maki para ulama, ya. Akan tetapi kita juga tetap tidak boleh, ya, kita meninggalkan hadis yang sahih atau dalil yang sahih yang itu juga diamalkan oleh sekelompok ulama. Itu sebenarnya sudah diamalkan, hadis yang sahih, hujah yang sahih tersebut diamalkan oleh sekelompok ulama. Lantas kita meninggalkan ini karena qaul ulama yang lain yang itu kita tidak ketahui hujahnya. Ya, yang itu kita tidak ketahui hujahnya. Ya. Wa in kana a'lam, walaupun ulama yang kita tidak ketahui hujahnya itu lebih alim. Idz tatarruqul khata'i ila ara'il ulama aktsaru min tatarruqihi ila al-adillati syar'iyyah. Kenapa seperti ini? Karena kemungkinan kesalahan pendapat atau terjadi kesalahan pada qaul seorang alim itu lebih besar kemungkinannya daripada kesalahan pada dalil. Ya, daripada kesalahan pada dalil. Ya, kenapa? Ini ada dalil sahih, hadisnya sahih. Misalnya hatta di sahih Bukhari atau sahih Muslim atau sudah dinilai sahih oleh para ulama. Apakah hadis ini masih ada kemungkinan dia salah atau tidak diamalkan? Masih mungkin sebenarnya. Barangkali sebenarnya ada illat dalam hadis tersebut yang itu hanya diketahui oleh para imam ahlul ilal, ya, para imam ahli hadis. Walaupun secara zahirnya sahih, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan mansukh, kita tidak tahu itu mansukh. Kemungkinan kesalahan pada dalil itu ada. Tapi kemungkinan kesalahan pada pendapat para ulama itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi daripada kemungkinan kesalahan pada dalil. Fa innal adillata syar'iyyata hujjatullahi ala jami'i ibadihi bi khilafi ra'yil 'alim. Kenapa? Karena dalil-dalil syar'i, apakah itu Quran atau itu hadis yang sahih, apakah mutawatir atau ahad, ya, maka itu hujjah. Hujjah Allah bagi seluruh hambanya. Ya, Allah turunkan hujjah itu adalah, ya, dalil, hujjah. Bi khilafi ra'yil 'alim, beda dengan pendapat alim. Pendapat alim, pendapat ulama tertentu bukan hujah bagi hambanya. Ya, dalam artian apa? Ini ada ulama banyak. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam misalnya. Pendapat Imam Syafi'i misalnya bukan hujah bagi hambanya. Yakni seluruh hamba tidak diperintahkan untuk mengikuti Imam Syafi'i. Ya, tidak diperintahkan untuk mengikuti Imam Syafi'i secara khusus. Seluruh manusia tidak diperintahkan oleh untuk mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal secara khusus. Yakni apa? Dalam artian ada kalanya boleh, ya, seorang kaum muslimin yang mengikuti pendapat, ya, seorang alim, ada kalanya dia boleh juga mengikuti pendapat alim yang lain. Yakni perkataan seorang alim tertentu bukan hujah secara muayyan, secara zatnya kepada seluruh kaum muslimin. Wad-dalilu syar'i yamtani'u an yakuna khata'an idza lam yu'aridhu dalilun akhar. Sedangkan dalil syar'i, ya, maka itu tidak bisa kita katakan salah kecuali kalau dia memang dilawan oleh dalil yang lain. Ya, misalnya hadis yang sahih dilawan oleh Quran misalnya. Ya, dalam masalah yang sama, titik spesifik yang sama. Bukan berarti dalil yang lebih khusus, bukan. Tapi memang betul-betul bertolak belakang. Itu bakal kita lemahkan hadisnya. Atau hadis ahad bertentangan dengan hadis mutawatir. Ya, maka hadis ahadnya itu kita lemahkan. Ya, maka itu mungkin kita katakan salah kalau ketika dia berlawanan dengan dalil lain yang itu lebih kuat. Ya, yang itu lebih kuat. Wa ra'yul 'alimi laysa kadzalik. Sedangkan pendapat ulama tidak seperti ini. Yakni apa? Dalam artian tidak harus kita, ya, mengikuti seorang alim saja, ya, lantas meninggalkan seluruh pendapat ulama yang lainnya begitu saja. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, bahkan sebagian ulama ya, ini dalam usul fiqh membuka lebar pintu taklid dan pintu istifta, pintu minta fatwa. Yani apa? Bagi kaum muslimin silahkan dia minta fatwa taklid kepada alim yang mana saja. Ya, tidak mengapa dia memakai imam yang ini meninggalkan imam yang lain. Ya, itu tidak mengapa. Walaupun dia tidak memiliki hujah atau tidak memiliki ya landasan kenapa dia pilih imam tersebut. Itu boleh. Ya, dibolehkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Raudhatun Nazir dan cukup banyak para ulama usul fiqh. Yani apa? Seorang muslim boleh taklid, boleh minta fatwa kepada alim yang mana saja yang ia lebih condong padanya. Ya. Walau kana al-amalu bihadha at-tajwizi jaizan lama baqiya fi aydina syai'un min al-adillati yajuzu fiha mithlu hadha. Seandainya ya kita bolehkan yang seperti ini, yakni apa? Kita bolehkan meninggalkan dalil hujah yang diamalkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena ada pendapat ulama yang lain. Ya, kalau seperti ini nanti tidak tersisa dalil. Tidak tersisa dalil yang diamalkan. Kalau nyatanya kita beramalnya seperti ini terus ya. Lakinnal gharadu annahu fi nafsihi qad yakunu ma'dzuran fi tarkihi lahu. Akan tetapi apa tujuannya Syaikhul Islam Taimiyah menyampaikan yang seperti ini, kalam beliau ini tujuannya bahwa sebenarnya ulama itu ya ada kalanya mereka pada hakikatnya mereka mendapat uzur. Ya, para ulama tersebut mendapat uzur fi tarkihi lahu ketika mereka meninggalkan hadis sahih. Mereka punya uzur. Ya, mereka punya uzur. 10 uzur yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah atau bahkan ada uzur-uzur yang lain. Ya, atau bahkan ada uzur-uzur yang lain. Ya. Wa nahnu ma'dzuruna fi tarkina li hadha at-tarki. Sedangkan kita, yakni kita umat Islam yang datang setelahnya juga memiliki uzur, mendapat uzur ketika kita meninggalkan pendapat ulama tersebut yang mereka tidak sesuai dengan hadis sahih. Ya, kita mendapat uzur. Ya, dan itu kita mengamalkan dalil yang sahih yang itu sebenarnya ada ulama yang berpendapat dengan demikian. Ya, misalnya. Ya, misalnya kalau ada seorang kaum muslimin yang dia bermazhab Maliki. Ya, Imam Malik ya, dalam muwatta'nya tidak mengamalkan hadis puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, tidak mengamalkan hadis puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena hadis puasa 6 hari di bulan Syawal hadisnya ahad. Pertama, hadisnya ahad. Nah, dari riwayat itu Sa'ad bin Sa'id ya. Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari yang itu dari segi hafalannya itu ada pembicaraan para ulama. Ya, saudara Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, itu hadis ahad seperti itu ditambah ada rawi yang hafalannya ya demikian. Sehingga Pak Imam Malik tidak mengamalkan hadis tersebut walaupun hadisnya ada di Sahih Muslim. Ya, hadisnya ada di Sahih Muslim. Imam Malik lebih menguatkan amal ahli Madinah. Yaitu apa? Penduduk Madinah nyatanya mereka tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Yaitu apa? Imam Malik tidak mengamalkan hadis 6 hari di bulan Syawal. Beliau punya uzur. Ya, beliau punya uzur terhadap hal tersebut karena itu juga dilawan dengan dalil yang menurut Imam Malik itu lebih sahih. Yaitu amal ahli Madinah. Sedangkan kalau ada seorang yang mazhab Maliki misalnya, dia tidak sesuai dengan Imam Malik itu sah-sah saja. Ya, dia lebih memakai hadis Nabi SAW, hadis anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal. Sedangkan menurut dia amal ahli Madinah bukan hujah misalnya. Dan itu mazhab jumhur. Menurut jumhur ulama dalam 3 mazhab selain mazhab Malik, amal ahli Madinah bukan hujah. Ya, maka dia lebih pilih hadis daripada amal ahli Madinah. Kita mendapat uzur untuk melakukan yang seperti itu. Ya, kita mendapat uzur untuk melakukan yang seperti itu dan itu bisa diberlakukan kepada semua imam, kepada semua ulama. Semua imam mujtahid terdahulu, masyaikh yang belakangan, yang terdahulu, hatta kepada asatidah kita sendiri. Ya, itu boleh seperti ini. Ya, yang seperti ini adalah boleh. Seperti misalnya orang yang mazhab Syafi'i. Orang yang mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membagi air menjadi 4. Di antara jenis air adalah air musyammas. Air musyammas ini adalah oleh Imam Ibn Kathir dimasukkan. Oleh Imam Ibn Kathir termasuk mufrodat Imam Syafi'i. Yani Imam Syafi'i bersendirian tentang pendapat air musyammas. Ya, tentang air musyammas bahwa air ketika dipanaskan panas matahari di bejana logam selain emas dan perak, ya, maka itu makruh untuk digunakan. Itu Imam Syafi'i bersendirian tentang hal itu. Ya, katakan adalah seorang talib fikih Syafi'i atau orang bermadzhab Syafi'i, kemudian dia lihat ternyata di al-umnya sendiri Imam Syafi'i jelaskan hadisnya dhaif. Imam Syafi'i tahu hadisnya dhaif. Ya, Imam Syafi'i pun baik itu dari hadis Umar bin Khattab maupun hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya itu sangat dhaif. Ya, hadisnya sangat dhaif. Sehingga apa? Datang kemudian hari Imam Nawawi dalam ikhtiarat beliau air musyamas itu ya tidak makruh. Ya, air musyamas itu tidak makruh. Maka ini uzur. Ya, Imam Syafi'i memiliki uzur, yakni ada riwayat yang sampai kepada beliau, entahkah sahih atau tidak menurut beliau. Begitu pula Imam Nawawi atau para talib fikih Syafi'i yang belakangan pun ada uzur. Ketika mereka melihat ternyata hadisnya sangat dhaif. Ya, hadisnya sangat dhaif mah tidak bisa diamalkan dalam bab ahkam, tidak pula dalam bab fadailul amal. Maka kita tidak mengamalkannya. Orang yang belakangan pun memiliki uzur untuk melakukan yang demikian. Ya, memiliki uzur untuk melakukan yang demikian. Wa qad qala subhanahu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, Syekh Islam Taimiyah beristidlal dengan ayat. Itu umat yang telah lalu, para imam telah lalu. Laha ma kasabat, mereka memiliki amalan. Wa lakum ma kasabtum, kalian juga amalan. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanya terhadap apa yang mereka amalkan dahulu. Ya, akan tetapi kita akan ditanya oleh Allah ya, terhadap hujah yang sampai kepada kita, ilmu yang kepada kita, sampai kepada kita, apakah kita sudah mengamalkannya atau tidak. Wa qala subhanahu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yakni kembalikan kepada hujah yang kuat dari sisi Allah berupa ayatnya, atau kepada hujahnya, kepada Rasulullah SAW, ya, yakni hadis-hadis Nabi SAW. Mana yang lebih sesuai dengan hujah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَارِضَ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِي SAW بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. Tidak boleh bagi seorang pun dari manusia untuk melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berpegang dengan perkataan alim. Ya, perkataan alim tidak boleh. Ya, ada hadis Nabi lantas dia lawannya dengan perkataan alim. Tapi kalau ada hadis Nabi dia lawannya dengan perkataan alim yang juga ada hadisnya, itu mah tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Itu berarti dia lebih menguatkan pemahaman alim terhadap dalil yang lain, terhadap hujah yang lain. Kalau seperti itu tidak mengapa. Ya. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li rajulin sa'alahu an mas'alatin fa ajabahu fiha bi hadis. Ya, seperti Abdullah bin Abbas, ketika ada orang bertanya kepada beliau tentang suatu masalah, maka Ibnu Abbas menjawabnya dengan hadis. Ini masalahnya tentang manasik haji. Ya, masalah tentang manasik haji. Yani apa? Ibnu Abbas bertanya tentang manasik haji, mana yang paling afdol? Kata Ibnu Abbas, tamattu'. Haji yang paling afdol adalah tamattu'. Kenapa seperti itu? Karena ada Nabi SAW dalam hadisnya, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu." Ya. Seandainya saya sampai tahun depan, maka saya tidak akan ragu lagi Nabi SAW hajinya akan tamattu'. "Law lam asuqil hadiya, ya laja'atuhu umratan aw kama qala Nabi SAW." Seandainya saya tidak bawa hadi kurban, maka saya jadikan umrah. Yani Nabi SAW ingin haji tamattu'. Tapi yang diamalkan oleh Nabi SAW adalah haji ifrad, wallahu alam, menurut yang lebih sahih. Ya, Ibnu Abbas mengatakan tamattu'. Kenapa? Karena itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, lalu orang ini membantah, faqala lahu qala Abu Bakar wa Umar. Ya, tapi Abu Bakar dan Umar menyarankan hajinya ifrad. Kalau pendapat yang dikuatkan oleh Abu Bakar dan Umar, haji itu yang paling afdol ifrad. Ya, kata Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas marah. Yakni hadis Nabi SAW kok dibantah pakai perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Faqala Ibnu Abbasin, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah SAW wa antum taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit, yakni azab, ketika aku menyampaikan Nabi SAW bersabda, kalian malah menjawabnya pakai Abu Bakar dan Umar berkata. Ya, maka ini ya pengajaran yang bagus sekali dari Abdullah bin Abbas Ya, tidak boleh hadis Nabi SAW dibantahnya dengan qaul sahabi. Ya, dibantahnya dengan perkataan sahabat. Apalagi ketika hadis Nabi SAW dibantahnya dengan ya perkataan ulama yang itu di bawah sahabat. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan, "Wa idza kana tarku yakunu li ba'di hadhihi al-asbab, fa idza jaa haditsun sahihun fihi tahlilun aw tahrimun aw hukmun, fala yajuzu an ya'taqida anna at-tarika lahu min al-ulama alladhi wasafna asbab tarkihim yu'aqabu." Ya, ketika kita sebutkan, kita sudah sebutkan, Syaikhul Islam Taimiyah sudah sebutkan di antara sebab-sebab para ulama meninggalkan hadis. Lalu ketika ada hadis sahih yang menghukumi sesuatu ini halalkah, apakah tentang haramnya sesuatu atau tentang hukum sesuatu, lalu tapi kita tidak boleh meyakini, memiliki pemikiran ada ulama yang menyelisih hadis tersebut, maka mereka terkena siksa. Nah, kita tidak boleh sampai seperti ini ya, mencela para ulama. Wah, ini ulama nih ya, parah ini ulamanya nanti disiksa di akhirat. Ah, tidak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka meninggalkan hadis tersebut pasti punya sebab, pasti punya uzur. Tidak mungkin mereka dengan serta-merta sengaja meninggalkan hadis sahih sedangkan mereka tidak memiliki uzur. Itu tidak mungkin. Ya, terlebih para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para fuqaha, para mujtahidin yang sudah dikenal keilmuannya, keimamannya dari zaman ke zaman, di zaman mereka sampai hari ini. Yang nama mereka senantiasa harum di hati-hati kaum muslimin. Ya, tidak mungkin itu mereka itu ya, sampai kita meyakini bahwa mereka itu terkena siksa. Likaunihi halala al-haram au harram al-harala. Kenapa? Karena dia menghalalkan yang haram misalnya berdasarkan hadis sahih, atau mengharamkan yang halal dengan hadis sahih, au hakama bighairi ma anzalallah, atau bahkan berhukum bukan dengan hukum Allah. Kenapa? Karena itu sadara an ijtihadin. Mereka berpendapat seperti itu karena ada ijtihadnya, karena ada uzurnya, karena ada sebabnya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hak ijtihad tersebut kepada para ulama. Ya, dan ini ada pelajaran ya, bahwa al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum bukan dengan hukum Allah. Ketika itu levelnya level ulama karena ijtihad, karena uzur syar'i, maka itu ma'dzur. Itu mendapat uzur. Ya, mendapat uzur, bukan langsung dihukumi kafir secara mutlak. Ya, seperti ya pendapat sebagian kaum muslimin. Ya. Maka mereka menghukumi bukan dengan hukum Allah, tapi ini diuzur. Ya, ini diuzur. Kenapa? Karena mereka level ulama dan mereka ijtihad yang ijtihadnya adalah salah. Wa kadzalika in kana al-hadits wa'idun 'ala fi'lin min la'natin aw ghadabin aw 'adzabin wa nahwi dzalika. فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. Ataukah katakan misalnya hadis sahihnya sebenarnya ada ancamannya. Ada ancamannya bagi yang melakukan. Ada ancaman laknat, ada ancaman murka Allah ya bagi yang melakukan. Ada bahkan ancaman azab bagi yang melakukan. Tidak boleh sampai kita mengatakan bahwa ulama yang memperbolehkan hal ini itu terkena ancaman. Ya, itu terkena ancaman. Misalnya, sebagian ulama Kufah membolehkan minuman yang memabukkan dari selain anggur yang itu kadar tidak memabukkan. Ya. Ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, bahkan Imam Ahmad sampai mengarang kitab Al-Ashribah bahkan ya ratusan hadis tentang ini, haramnya semua khamr apakah itu dari anggur atau bukan dari anggur. Ya, tapi ada pendapat ulama Kufah yang menghalalkan. Maka ini tidak boleh kita sampai memiliki keyakinan ulama Kufah itu terlaknat. Yang mereka terkena siksa. Kenapa? Karena mereka berpendapat seperti itu ada ijtihadnya. Ya, itu ada ijtihadnya. Atau seperti fuqaha Mekah misalnya, yang mereka ya masih membolehkan nikah mut'ah. Kenapa? Karena hadis tentang kebolehan nikah mut'ah, yakni ketika perang Khaybar itu sampai kepada mereka, sedangkan hadis nasikhnya ketika Fathu Mekah itu tidak sampai. Sehingga apa? Mereka hanya berpegang dengan hadis bolehnya nikah mut'ah. Ya, sampai ada sebagian kecil ulama fuqaha Mekah yang berpendapat, masih tetap berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Tidak boleh kita katakan, wah ulama itu terlaknat. Ya, ini bukan ulama Syiah ya, tapi ulama Ahlu Sunnah. Ya, ulama Ahlu Sunnah dari fuqaha penduduk Mekah. Ya, seperti sebagian menyebutkan bahwa diriwayatkan itu pendapatnya Ibnu Jurayj. Ya, pendapatnya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj muridnya Atha bin Abi Rabah. Ya. Maka tidak bisa kita katakan mereka itu terlaknat. Ya, terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berpendapat seperti itu ada ijtihadnya dan ada uzur syar'i, ya, yang membuat mereka berpendapat seperti itu. Ya, wa hadza mimma la na'lamu fihi bainal ummati khilafan. Kata Syaikh Salim Taimiyah, dan hal ini kita tidak mengetahui ada khilaf. Yani ulama yang pendapatnya salah menyelisih hadis sahih, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya itu tidak tercela dan tidak terkena laknat, ya, dan juga bahkan mereka tidak terkena ancaman kalaulah ada ancaman dalam hadisnya. Ini tidak ada ulama khilaf tentang hal ini. Yang salahnya salah ijtihad, maka itu mendapat uzur dan itu dimaafkan, bahkan tidak tercela sama sekali. Raf'ul malam, terangkat celaan dari mereka. Ya, illa syai'an yuhka an ba'dil mu'tazilati Baghdad, mithl al-Marisi wa nuzara'ihi, annahum za'amu anna al-mukhti'a min al-mujtahidin yu'aqabu 'ala khata'ihi. Kecuali sebagian Mu'tazilah di Baghdad seperti Bishr al-Marisi, ya, Bishr al-Marisi, ya, seorang dari ahlul kalam yang dia wallahu alam katanya fikihnya Abu Hanifah, mengikuti fikihnya mazhab Abu Hanifah, tapi dia juga memakai ilmu kalam. Dan orang yang semisalnya, mereka mengatakan bahwa orang yang salah dari kalangan mujtahidin maka disiksa, mendapat siksaan karena kesalahan ijtihadnya. Ya, dan ini pendapat yang tidak tepat. Ya, ini pendapat yang tidak tepat. Ya, kenapa seperti ini? Yakni kenapa kok ulama yang salah itu, yang salah pendapatnya, salah ijtihadnya, tidak tercela, tidak terkena dosa, tidak terkena ancaman. Ya, Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan wa hadza li anna luhuqal wa'id liman fa'ala al muharram mashrutun bi ilmihi bit tahrim au bi tamakkunihi min al ilmi bit tahrim. Kenapa? Karena ancaman bagi orang yang melakukan hal yang haram itu syaratnya, ya, dia mengetahui hal tersebut haram. Ya, dia mengetahui hal tersebut memang haram dalam syariat Allah, atau dia mungkin memiliki kemungkinan, memiliki, ya, kapabilitas untuk berilmu tentang keharaman tersebut, ya, tentang haraman tersebut. Ketika ulamanya itu tidak tahu, ya, atau tidak sampai dalilnya kepada mereka, maka mereka, ya, itu mendapat uzur melakukan yang haram tersebut. Fa inna man nasha'a bi badiyatin aw kana haditha 'ahdin bil Islam wa fa'ala shay'an min al muharramat ghayra 'alimin bi tahrimiha lam ya'tham wa lam yuhad. Seperti apa orang yang hidup di daerah terpencil atau dia baru masuk Islam, ya, lalu dia melakukan hal yang haram yang itu dia tidak tahu hal tersebut haram, maka ini mendapat uzur, ya, maka dia mendapat uzur, tidak berdosa dan tidak terkena hukuman had, ya, bahkan kalau sampai melakukan kufur akbar, kalaulah sampai melakukan kufur akbar itu juga dia tetap diuzur, ya, jika dia hidup daerah terpencil atau dia baru masuk Islam, ya, tidak berdosa, tidak dihukum, ya, had. Wa in lam yastanid fi istihlalihi ila dalilin syar'i, walaupun dia ketika dia menghalalkan yang haram tersebut dia tidak berpegang dengan dalil syar'i. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu dalil syar'i tentang keharamannya. Faman lam yablughul haditsul muharrimu wastanada fil ibahati ila dalilin syar'i aula an yakuna ma'dzuran walihada kana ma'juran mahmudan li ajli ijtihadihi. Ya, tadi sebelumnya kasus orang yang tidak tahu di daerah terpencil baru masuk Islam, dia tidak tahu dalil keharaman lantas melakukan tidak berdosa, apalagi level ulama, level ulama yang hadisnya tidak sampai kepada dia. Ketika hadisnya tidak sampai kepada dia, maka dia cari dalil lain. Apakah bara'atul asliyah atau saddudz dzara'i atau masalih mursalah, ah, dia pakai dalil lain atau istishab, dia pakai dalil syar'i yang lain sehingga sampai kepada kesimpulan itu halal. Padahal ada hadis yang mengharamkan. Maka ulama yang seperti ini lebih patut untuk diuzur. Kenapa? Karena dia sampai kepada pendapat seperti itu, sebenarnya ada metode pendalilan yang syar'i, tapi dia hanya tidak mengetahui hadis yang sahih, yang itu dalil yang lebih tepat untuk menghukumi perkara tersebut. Maka ulama yang seperti ini ya mendapat uzur, bahkan ma'juran mendapat pahala, yakni mendapat pahala ijtihad. Ya, mendapat pahala ijtihad. Yang kemudian Syekh Utsaimin Taimiyah mencontohkan dengan kisah Daud dan Sulaiman. Ya, kisah Daud dan Sulaiman. Qala Allah Subhanahu wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Ya, dan sebutlah kisah tentang ya Daud dan Sulaiman. Daud ayahnya, Sulaiman anaknya. Dan Nabi Daud raja Bani Israel dan Nabi Sulaiman raja setelah ya meninggal Nabi Daud. Idh yahkumani fil harfi, ketika mereka berdua menghukumi tentang kasus kebun. Kasus kebun. Kebunnya kenapa? Idh nafashat fihi ghanamul qaum. Ketika ada kambing nafashat. Nafashat ra'at fil lail. Yakni ada kambing orang makan ladang orang di waktu malam. Ya, makan di waktu malam. Nafashat itu di waktu malam, bukan di waktu siang. Ya. Kambing orang makan kebun orang di waktu malam. Wa kunna li hukmihim syahidin. Dan Allah Maha menyaksikan tentang hukum mereka. Ya. Fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma. Kata Allah, maka kami beri pemahaman kepada Sulaiman dan masing-masing mereka, yakni Daud dan Sulaiman, Allah berikan hukum dan Allah berikan ilmu. Hukum Nabi Daud ketika ada orang lapor, ya ini yang punya ladang dengan yang punya kambing. Ya, disebutkan kisahnya beberapa riwayat oleh Imam At-Tabari dan lainnya ya dalam ketika menjelaskan tafsir ini bahwa ada kasus pemilik ladang dan pemilik kambing. Ya, bahwa pemilik ladang lapor kambing si fulan itu makan semua ladangnya. Ya, makan semua ladangnya. Maka bagaimana putusan Nabi Daud? Putusan Nabi Daud semua kambingnya dikasihkan kepada pemilik ladang sebagai gantinya. Ya, sebagai gantinya semua kambing diberikan kepada pemilik ladang. Kenapa? Karena ladangnya semuanya sudah hancur. Ya. Ya, makanya yang punya kambing sedih. Kambingnya makan di waktu malam, dia tidak tahu. Ya, tahu-tahu kambingnya lepas begitu saja dari dia, sedih. Ya, selesai diputuskan oleh Nabi Daud alaihissalam, lalu ya mereka lewat kepada Nabi Sulaiman. Ini kasus apa? Ya, diceritakan lagi kasusnya, kasus kambing dengan ladang. Ya, lalu putusannya bagaimana? Putusannya katanya kambingnya buat si pemilik ladang. Ya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam punya pendapat putusan yang lain. Ya, kata Nabi Sulaiman, al-qadha walakin al-qadha siwa alladhi qadaita. Sebenarnya putusan yang tepat bukan seperti putusan engkau wahai ayah. Ya. Kalau gitu bagaimana? Ya, bahwa kalau ladang hasilnya kan sudah bisa diperkirakan, ya. Sudah bisa diperkirakan setiap tahun hasil ladang tuh sekian. Kalau kambing, kambing itu kan kalau dia masih terus hidup, dia bisa beranak terus, pasti punya anak, susunya bisa diambil terus sampai umurnya panjang. Sehingga apa? Kalau ladang itu di bawah, kalau kambing itu di atas jumlahnya. Ya, maka kalau ladangnya hancur, ya lalu digantinya kambing, ini merugikan pemilik ladang. Karena harga kambing dan hasil-hasil dari kambing itu lebih banyak daripada ladang yang hancur. Ya, kalau gitu putusannya bagaimana? Putusannya ya sudah kambingnya dikasih dulu sementara kepada pemilik ladang, silahkan ambil manfaatnya, susunya, bulunya. Kalau ada anak boleh diambil dagingnya sampai seharga ladang yang dihancurkan. Ya, sampai seharga ladang yang dihancurkan, nanti kalau sudah setara harganya dikembalikan lagi kambingnya. Ya. Itu putusan Nabi Sulaiman alaihissalam yang itu Allah puji. Ya, yang itu Allah puji. Fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman putusan yang lebih tepat, putusan yang adil. Sehingga Pak, kerugian pemilik ladang tertutupi, tapi kambing, pemilik kambing tidak hilang begitu saja. Ini putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Allah puji Nabi Sulaiman, tapi Allah tidak celak Nabi Adam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencela Nabi Adam alaihissalam yang beliau salah dalam putusan pertamanya. Ya, bahkan Allah puji wa kullan ataina hukma wa ilma. Masing-masing mereka, baik Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Allah berikan ya hukum dan juga ilmu. Fakhtassa Sulaiman bil hukmi wa athna alaihima bil hukmi wal ilmi. Allah khususkan Nabi Sulaiman dengan pemahaman-pemahaman yang lebih tepat, lebih bagus, ya, dan Allah memuji keduanya dengan hukum dan ilmu. Semuanya punya hukum, punya ilmu, ya, dan Allah tidak mencela Nabi Daud alaihissalam walaupun salah dalam ijtihadnya. Maka demikian pula para ulama ahlu sunnah, para fuqaha, para imam mujtahid, ketika mereka salah ijtihadnya, mereka tidak pantas dicela. Ya, tidak pantas dicela dan mereka tidak terkena siksa sama sekali. Ya. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Wa fis sahihaini an Amr bin As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ijtahada al-alimu fa asaba falahu ajran. Dan juga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, kalau alim ijtihad, fa'asaba ijtihadnya benar, falahu ajran. Dia dapat dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala benar. Wa idza ijtahada fa'akhtaha falahu ajrun. Kalau ulama ijtihad salah, falahu ajrun, dapat satu pahala. Ya, fatabayyana annal mujtahida ma'a khata'ihi lahu ajrun. Ulama mujtahid, walaupun dia salah, tetap dia dapat satu pahala. Wadzalika li ajli ijtihadihi, yang itu karena pahala ijtihadnya. Dia sudah sulit, sudah susah payah ya mengerahkan keilmuannya untuk menghukumi sesuatu. Wa khata'uhu maghfurun lahu, dan kesalahannya diampuni. Li'anna darkas sawabi fi jami'i ahyanil ahkami imma muta'adzirun aw muta'assirun. Kenapa? Karena seorang alim untuk bisa betul, bisa benar semua putusannya, semua ijtihadnya di semua hukum, semua masalah, ini mustahil. Ya, ini mustahil atau sangat sulit. Ya, mustahil atau dia sangatlah sulit. Ya, tidak mungkin ada seorang alim salah betul semua. Ya, pendapatnya betul semua. Itu sangatlah sulit. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ya, padahal dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah tidak jadikan dalam agama ini suatu pun kesulitan. Ya, ulama ketika salah, ya sudah, ya dimaafkan. Wa qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya, mengetahui semua benar, ya semua pendapatnya harus benar, ya sulit itu. Bahkan tidak ada. Tidak ada alim yang semua ijtihadnya benar. Ya. Dan juga di hadis yang lain, ya di mana Nabi SAW tidak menyalahkan ijtihad salah satu sahabat, yang itu pasti ada yang salah. Ya, hadis Nabi SAW, ya annahu qala li ashabihi amal khandaq. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat ketika perang Khandaq, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Ya, jangan salah seorang pun dari kalian salat asar kecuali di bani Quraidah. Ya, di bani Quraidah. Fa adrakathum salatul asri fit tariq. Ternyata waktu salat asar itu tiba ketika mereka masih di tengah jalan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, jangan salat asar kecuali kalau sudah sampai di bani Quraidah. Waktu asarnya di tengah jalan. Faqala ba'duhum dan nusalli illa fi bani Quraidah. Sebagian sahabat memahaminya secara umum. Kenapa? Karena la yusallian, ya, itu larangan. Ya, larangan yang itu adalah larangan secara umum, pokoknya salat asarnya di bani Quraidah. Ya, apapun sudah masuk waktu, belum masuk waktu, sudah mau keluar waktu, secara umum memahami hadis Nabi SAW secara umum. Ya, maka la nusalli illa fi bani Quraidah. Pendapat sebagian sahabat, kita tidak sholat kecuali ya betul kata Nabi di bani Quraizah. Wa qala ba'duhum lam yurid hadha minna. Sebenarnya sebagian sahabat memahaminya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nabi SAW maunya kita cepat. Ya, maunya kita cepat sampai bani Quraizah sholat asar sudah di sana. Ya. Fa sallau fit tariq. Tapi ternyata sholat asar di tengah jalan, sebagian sahabat sholatnya di jalan. Ya, maka ketika dua kelompok sahabat tersebut pulang, falam yu'id wahidun min at-ta'ifataini, dan kedua mazhab sahabat tersebut tidak ada yang mengulang salatnya. Ya, fadzukira li Nabi SAW falam yu'id wahidan minhum. Lalu kisahnya disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak mencela salah satu pun dari dua mazhab sahabat tersebut. Fal awwalun tamassaku bi umumil khitab faj'alu suratal fawat dakhilatan fil umum. Pendapat pertama berpegang dengan keumuman dalil. Ya, keumuman dalil la yusallian itu adalah keumuman nafi, yakni salatnya jangan sampai salat kecuali di bani Quraizah. Umum, mau sudah masuk waktu salat, belum masuk waktu salat, waktu salatnya mau habis, dipahami secara umum oleh sebagian sahabat. Ya. Bahkan memasukkan waktu salat yang hampir luput itu juga masuk ke dalam hadis Nabi. Wal akharun kana ma'ahum min ad-dalil ma yujibu khuruj hadhihi as-surah 'anil umum. Ya, fa innal maqsuda al mubadaratu ilal qaum. Sebagian sahabat yang kedua, mereka memahami bahwa hadis ini jangan sholat kecuali di Bani Quraizah. Kan tapi ada hadis lain, waktu sholat asar tuh sejak bayangan matahari setinggi bayangan bendanya sampai terbenam matahari. Waktu sholat itu ada batasnya. Waktu sholat itu ada batasnya. Ya, maka ada hadis Nabi seperti ini, tapi juga ada hadis Nabi SAW tentang batasan waktu sholat. Kalau waktu sholatnya mau keluar, maka itu mah khusus ditakhsis. Larangan Nabi SAW dikhususkan kalau waktu sholatnya mau keluar. Ya, maka mereka keluarkan larangan Nabi dari keumumannya. Yang dimaksud adalah cepat sholat asarnya di Bani Quraizah. Wahia mas'alatun ikhtilafa fiha al-fuqaha ikhtilafan masyhuran. Dan ini termasuk masalah yang para fuqaha pun berbeda pendapat, ya, dengan khilaf yang masyhur tentang hal ini. Hal yukhassul umumu bil qiyas? Apakah dalil umum bisa ditakhsis dengan qiyas? Ini para sahabat mengkiaskan kondisi mereka dengan dalil yang lain yang asalnya adalah hadis waktu salat. Ya, hadis waktu salat. Ya, itu ditakhsis dengan hadis waktu salat. Yang itu adalah takhsis bil qiyas. Apakah boleh atau tidak? Ulama khilaf juga dalam usul fikihnya. Ada yang memperbolehkan takhsisun bil qiyas, ya, dan di antara yang mazhab seperti ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Yang masyhur sekali beliau membolehkan takhsis dalil umum dengan qiyas. Ya, sedangkan kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal lebih berpegang dengan dalil umum yang mantuk daripada qiyas, ya, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ma hadza fal ladzina sallu fi at-tariq kanu aswab. Ya, tapi kata Syekh Islam Taimiyah bahwa dalam kasus ini orang yang salat di jalan itu lebih tepat. Ya, lebih tepat. Ya, kenapa? Karena mereka secara zahir bisa menggabungkan mendudukan dua dalil. Ya, yakni apa? Bisa mengamalkan hadis waktu salat asar, ya, dan juga mengamalkan larangan sebenarnya sudah berusaha cepat. Sudah berusaha cepat sampai di Bani Quraizah, akan tetapi dia ditakhsis. Ya, ditakhsis kalau waktunya masih keburu. Kalau waktunya tidak keburu, maka tetap sholat pada waktunya. Sehingga apa? Mengamalkan kedua dalil tersebut, tapi dengan takhsis. Ya, lalu Syekh Utsaimin Taimiyah membawakan contoh yang lain. Ketika sahabat salah ijtihad, tapi tidak dicela oleh Nabi SAW. وَكَذَلِكَ بِلَالٌ لَمَّ بَاعَ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعَ. Ya, dan juga ketika Bilal, ya, Bilal sahabat yang mulia, ketika menjual dua sa' makanan dengan satu sa', amarahun Nabi SAW biraddihi. Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk kembalikan. Ya, tidak boleh jual beli seperti itu, terhitung sebagai riba. Walam yurattib ala dzalika hukma akilir riba min at-tafsiqi wal la'nit wat taghlidhi li'adami ilmihi bit tahrim. Tapi Nabi SAW tidak menghukumi sahabat yang mulia Bilal sebagai pemakan riba. Ya, tidak kemudian dihukumi fasik karena makan riba, tidak dilaknat, tidak Nabi SAW menghukumnya dengan keras, tidak mencaci makinya sebagaimana Nabi SAW mencaci maki pemakan riba secara umum. Tapi ketika Bilal melakukan seperti ini, Nabi SAW tidak caci maki. Kenapa? Itu ada, ya, Bilal pasti ada uzurnya. Ya, ada pemikiran dia, bukan sengaja sahabat yang mulia Bilal bin Abdurrabah, ya, ingin memakan Bilal bin Rabah, ya, sengaja ingin memakan harta riba. Ya, maka Nabi SAW tidak menegurnya dengan keras. Hanya Nabi SAW bersabda, Allah, Allah ainur riba la taf'al. Ya, aduh, kenapa begitu? Ya, kalau bahasanya, Allah itu tawajjuh, ya, harfu tawajjuh. Kenapa begitu? Itu riba, ya, jangan kau lakukan. Ya, Nabi SAW, ya, memerintahkan Bilal untuk mengembalikannya. Tapi tidak sampai mencaci maki, mencela, menghukumi dengan kefasikan sebagaimana hukum yang Nabi SAW sabdakan terhadap pemakan riba asli. Ya, maka ini menunjukkan, ya, Nabi SAW masih menguzur, ya, sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Ya. وكذلك علي بن حاتم مجمعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود فكان أحدهم يجعل عند وساداته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر. Ya, seperti sahabat Ali bin Hatim Ketika diturunkan ayat wakulu washrabu, silahkan makan minum sampai jelas benang putih dari benang hitam. Sebagian sahabat ini memahaminya secara zahir. Oh, ambil benang hitam, ambil benang putih. Kalau sudah kelihatan warnanya, maka itu baru ya tidak boleh makan lagi kalau mau berpuasa. Maka itu ditegur oleh Nabi SAW. Itu pemikiran yang salah. Inna wisadaka hadzan idzan arid. Innama huwa bayadun nahari wa sawadul lail. Maka dibetulkan oleh Nabi SAW, sebenarnya itu adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Fa asyara ila adami fiqhihi li ma'nal kalam. Ya, maka Nabi SAW menegur bahwa pemahaman tersebut tidak benar terhadap ya ayat. Wa lam yurattib ala hadzal fi'li dhamma man aftara fi Ramadan wa in kana min a'zamil kaba'ir. Tapi Nabi SAW tidak menghukumi sahabat yang mulia Adi bin Hatim sebagai orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan, sengaja makan ya, di siang hari bulan Ramadan, yang padahal hukum aslinya itu termasuk dosa besar. Bi khilafil ladzina aftau al masjuja fil bardi bi wujubil ghasli faghtasala famat. Ya, Nabi SAW dalam kasus-kasus tadi itu tidak mencela para sahabat yang salah dalam hukum syar'i karena ijtihad. Ya, Nabi SAW tidak celak mereka. Tapi ini beda kasusnya dengan kasus yang lain. Kasus yang lain, orang-orang yang berfatwa ketika ada sahabat yang luka kepalanya yang itu dingin. Kemudian apa? Dia junub. Ya, yang junub itu wajib mandi. Tapi kepalanya dalam keadaan luka. Ya, maka difatwakan oleh sahabat yang ada ketika itu wajib mandi. Qadarullah sahabat tersebut mandi dan meninggal. Ya, karena ada luka di kepalanya. Maka Nabi SAW marah, ya marah besar ketika itu. Fa innahu qataluhu qatalahumullah. Ya, mereka sudah membunuhnya. Ya, semoga Allah celakakan mereka. Halla sa'alu idza lam ya'lamu innama shifaul ayy as-su'al. Kenapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Ya, kalau tidak tahu. Ya, zahirnya berarti ketika ini sudah turun ayat tayammum. Ya, sudah turun ayat tayammum. Karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Maka sahabat yang ini dicela. Fa inna haula'i akhta'u bighairi ijtihadin idz lam yakunu min ahli al-'ilmi. Ya, karena sahabat yang ini itu salah tanpa ijtihad. Ya, dia salah bukan karena ijtihad. Dia salah bukan mujtahid. Ya, mereka bukan ulama di kalangan sahabat, bukan fuqaha, malah berfatwa tanpa ilmu. Ya, maka mereka ditegur dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salahnya bukan karena ijtihad. Ya, mereka ditegur keras, tegurannya keras sekali. Qataluhu qatalahumullah. Mereka sudah membunuhnya, semoga Allah celakakan mereka. Masyaallah, ya. Ini wallah alam, apakah doa keburukan atau ya hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada maksud yang lain. Maka ini teguran keras, tapi tetap terhitung sebagai teguran keras bagi yang berfatwa tanpa ilmu. Ya, maka ini juga teguran ya bagi kita semuanya. Ya, ketika kita tidak memiliki ilmu, jangan ijtihad. Ya, kalau bukan ulama, bukan mujtahid, ya jangan ijtihad. Ya, ijtihad yang salah tanpa ilmu itu dosa. Ya, justru itu terhitung sebagai dosa. Ya. Wallahualam, barangkali ya ini yang bisa ya kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.